Rabb itu adalah Allah yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada satu pun yang ada di semesta alam ini kecuali ciptaan Allah. Allah yang mengurus semuanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin wa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah setiap saat dia Allah dalam kesibukan mencipta, menghidupkan, memberi makan, mengangkat, menurunkan, menakdirkan sakit, menyehatkan, memberi, menahan, mengambil, menjodohkan, mematikan. Semuanya yang ada di jagad ini ada dalam kekuasaan Rabb semesta alam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji kali ini adalah yang hampir 500 kali, lebih dari 500 kali disebut di dalam Al-Quran. Rabb, Ar-Rabb. Contohnya Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi minasyaitan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Atau Al-An'am 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya, inna sholati, sholatku, ibadahku, wa nusuki, wa mahyaya, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Banyak disebutkan. Jadi maka Ar-Rabb itu adalah zat yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya. Mulai dari perancangan, penciptaan, pengurusan, pengaturan, semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sudah diciptakan, diurus, dibina, dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Jadi kalau mendengar Rabb itu, Ar-Rabb itu adalah Allah yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada satu pun yang ada di semesta alam ini kecuali ciptaan Allah. Allah yang mengurus semuanya, diurus. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Surat Ar-Rahman ayat ke 50 berapa? Ayat ke 29. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah. Dan setiap kulla yaumin, setiap saat dia huwa fi sya'n, dia Allah dalam kesibukan mencipta, menghidupkan, memberi makan, mengangkat, menurunkan, menakdirkan sakit, menyehatkan, memberi, menahan, mengambil, menjodohkan, mematikan. Semuanya yang ada di jagad ini ada dalam kekuasaan Rabb semesta alam ini. Jadi kalau mendengar virus corona, sebetulnya jangan terlalu banyak ingat virusnya. Ingat Allah penciptanya. Virus corona itu hanya makhluk. Seperti kita juga, hanya kecil. Kita juga kalau ditakdirkan jadi virus, virus. Virus tidak milih jadi virus, kita tidak milih jadi orang. Apa persamaan bapak-bapak dengan kambing? Coba. Punya janggut lagi. Persamaan bapak-bapak dengan kambing adalah sama-sama ciptaan Allah. Ada juga persamaan lainnya. Sama-sama tidak milih Kalau Bapak ini calon kambing jantan, kambing Bapak nih Pak. Ini sekumpulan kambing. Makanya jangan sembarang. Kita ini tidak milih jadi orang. Mata lihat nyamuk, langsung hati ingat Allah. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Zikir tuh. Lihat nyamuk. Alhamdulillah, kita tidak jadi nyamuk. Kalau jadi nyamuk, stres kita. Cari makan saja terancam. Berapa banyak nyamuk yang wafat ketika cari nafkah. Belum beres, lagi makan juga terancam. Berapa banyak nyamuk yang gugur sedang makan. Selesai makan, diburu hadirin. Alhamdulillah kita tidak jadi nyamuk, benar? Makanya kalau lihat nyamuk teh ada empati lah terhadap kehidupan dia. Kalau bangsa kasih setetes malah, asal jangan nyamuk demam berdarah. Pernah suatu saat tidur di sini di masjid, niatnya sih itikaf tapi hasilnya tidur. Nyamuk mendengung, ingat ceramah sendiri. Ya Allah ini nyamuk. Aduh, tapi bising benar kamu tuh. Mau dibunuh, aduh. Ya Allah, dia pasti lapar, makanya suaranya begitu. Ya sudah nyamuk, kamu udah gigit di bawah aja lah, di kaki. Jangan deket telinga, bising. Tapi saya juga cemas, takut dia ngasih tahu teman-temannya. So, katanya ada yang baik tuh yuk. Hadirin sekalian, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Kira-kira bisa lupa tidak kepada Allah? Jawab atuh hadirin, tidak. Saudara lihat saya, sekarang harusnya ingat ke Allah. Oh si A.A.T. ciptaan Allah, kemana sorbannya ya? Pakai kopiah siapa itu longgar begini? Alhamdulillah, lihat kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, demi Allah, semuanya ciptaan Allah. Semuanya milik Allah, semuanya dikuasai oleh Allah, semuanya takluk kepada kehendak Allah. Memang begitu, Rob itu begitu. Dikuasai, diurus. Jadi sebetulnya ini tentang corona itu ya, harus lebih banyak ingat Allahnya daripada ingat coronanya. Corona apa sih kerjanya virus itu? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih. Bertasbih saja. Lalu yang kena corona siapa? Virus itu pasti yang ditetapkan Allah kena. Apakah corona bisa membuat orang mati? Tidak. Hakikatnya tidak. Orang mati itu sebabnya adalah karena dicabut nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah. Tidak bisa mati. Di sana 1,5 miliar baru berapa yang bukan baru. Sudah 100,000 Pak. Apa pengarang? Saya baca barusan 850, istighfar. Tapi yang tidak kena corona juga pada meninggal itu. Di sana sini, benar? Kenapa ya Allah menciptakan virus corona? Jangan mempertanyakan perbuatan Allah. Tidak ada hak. Kenapa Allah menciptakan? Bukan itu. Apa hikmahnya Allah menciptakan? Saya dengar itu 2 hari sebelum virus corona itu merebak, Presiden Cina itu mengatakan bahwa Cina itu negara terkuat dan terapalah gitu. Ya, kalau dalam sudut pandangan Islam itu bahaya berbicara begitu, termasuk mengatakan Indonesia mah tidak masuk virus karena aduh itu bahaya ngomong gitu. Dalam kacamata Islam ya. Karena itu sudah termasuk takabur, sombong. Allah benci sekali kepada yang sombong. Titanic ini adalah kapal yang tidak bisa tenggelam. Pasti Allah mendengar omongan itu dan membaca apapun yang ditulis. Ya tinggal diadukan saja dengan gunung es ya. Tenggelam. Fir'aun malah ya sudah tinggal ditenggelamkan. Jadi hikmahnya bagi kita nih, jangan petantang-petenteng, bisa dikasih. Siapa yang jago? Tidak ada yang jago. Kita begini-begini itu hanya karena Allah. Tapi dia jago berkuda, enggak ada yang jago. Karena Allah saja melindungi. Kalau Allah mau, Superman yang dulu tuh, siapa? Christopher Reeve, tidak bisa bangkit kepalanya. Superman bayangkan jatuh dari kuda, kurang gimana jagoannya ya, namanya juga Superman. Maka saudara jangan mau ya, kalau nanti jadi bintang Superman itu bahaya. Serius hadirin, udahlah yang membuat kita petantang tenteng jangan, gampang bagi Allah apapun. Wow, perusahaan kami ini perusahaan yang profesional. Atuh gampang dibikin wek kasus jengkang ya. Udah hikmah pertamanya, jangan sampai kita sombong, takabur, ujub. Mudah bagi Allah. Saudara, waduh saya ini cerdas, IQ-nya tinggi, cukup dikasih kulit pisang. Terpeleset, kepala terbentur, hilang tuh memori. Gampang bagi Allah. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Dikasih bakteri, disentri, amuba. Yakin dia di toilet. Ya? Enggak bisa, enggak. Enggak mau yang perkasa pakai Pampers. Betul. Serius hadirin. Terlalu mudah bagi Allah untuk melakukan apapun kepada apa yang dikuasainya. Mengangkat, menurunkan itu kekuasaan Allah. Du'izu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Surat Ali Imran ayat 26. Allah berikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Allah ambil kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah hinakan. Sekarang kasih jabatan oleh Allah, petantang petenteng, gampang. Buka dikit aib, toel, benar? Berapa banyak yang asalnya berjaya begitu hebat. Ngeri tuh hadirin, hati-hati. Udahlah saudara gak usah pengen jadi pejabat. Siapa yang ngangkat, ya kan? Neng jadi biasa-biasa, welan. Benar? Hati-hati, hikmah pertamanya, kita harus tahu bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dikuasai Allah sepenuhnya, setiap saat. Tidak bisa lepas. Hai, kita gimana? Boro-boro ngurus diri sendiri. Tahu juga enggak apa yang mau diurus ya. Ini saudara rambutnya bagus. Tolong ceritakan gimana menumbuhkan rambut itu. Kan sudah lama ada kepala, ada rambutan. Di kepala ada rambutnya. Gimana coba ya. Ayo jelaskan. Pakai minum apa supaya rambutan begitu. Minum air. Sama enggak tahu apa-apa. Ali sendiri aja enggak tahu. Coba lihat Ali sendiri. Boro-boro ngurus alis. Kecepatan mata berkedip berapa, Pak? Kelihatan Bapak berkedip terus dari tadi. Berapa keperluannya? Ayo, Pak, kenapa beruban janggotnya? Gak bisa ditahan. Saya juga ada uban satu yang gak bisa ditahan. Walaupun minum sari areng atau jus oli, tetap. ini milik Allah. Nah, dan bukan hanya kita, orang lain juga semua ciptaan Allah. Makanya tentang tubuh ini kita harus tahu nih, kalau ngaca tuh, kalau bercermin tuh, jangan takjub kepada dia. Enggak usah cengar-cengir gitu. Allah melihat saudara cengar-cengir enggak jelas. Harus ingat, ya Allah, ini ciptaanmu. Enggak usah ujub kalau merasa keren, merasa bagus, karena saudara enggak terlibat sama sekali. Kulit mulus, nih kulit mulus. Enggak sulit bagi Allah dikirim skarbias itu ya, yang eksim. Gampang. Rambut bagus, mudah bagi Allah merontokkannya. Makanya mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta Allah. Termasuk ketika bercermin. Hati-hati nih yang dikasih bagus. Jangan jadi ujub. Sejujurnya ya, dikasih bagus tuh cenderung pamernya lebih besar daripada yang biasa aja. Itu yang badan-badannya punten ya, bagus, maunya pamer. Dan yang gimana mah maunya mah aman-aman we ya. Halo? Kalau di dunia lelaki juga gitu, yang six pack tuh maunya ngetet aja baju tengah. Dikasih sesak napas beres. Bukan tidak boleh ya, tapi harus ingat ketika pamer otot dan sebagainya itu tidak sulit bagi Allah dibuat saraf kejepit langsung menceng itu. Oh serius hadirin, astagfirullah. Ya saya ngaku lah ya, waktu seneng ngajarin santri push up, padahal sebelum tanding dengan santri 2 bulan sebelumnya latihan sendiri diam-diam. Udah kelihatan rada kuat, baru ngajak tanding dengan santri push up. Pasti menang lah hadirin. Tapi Allah Maha Tahu ujuba. Baru juga menang itu minum makan kacang atau asam uratnya teh di sini. Woro-woro push up, megang itu juga pegayung gemeter. Masya Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Untung cuma asam urat aja ya enggak. Itu peringatan mudah bagi Allah. Hati-hati nih yang punya bagus, jangan centil, jangan suka tepos. Tahu tepos? Tebar pesona. Biasanya kalau orang cakep tuh kan maunya orang tuh pada tahu aja. Dan yang lebih jelek lagi adalah suka memodifikasi di potret status itu ya. Ingin lebih mulus, itu tipuan hadirin. Saya sering juga ketipu itu ya. Ada tamu katanya, mana Lin? Nah pas lo kening beda, tua. Ternyata pakai arsir itu yang apa tuh yang 360 itu. Cuma saya ngomong, kok beda? Enggak hadirin. Nah itu zolim ya. Apa enggak malu gitu? Apa enggak malu kan? Enggak malu gitu kita memasang sesuatu yang kita kagum sendirian pada orang lain enek. Hati-hati ya, jangan sampai diri tergelincir dan menggelincirkan orang lain. Gampang bagi Allah ngambil kelebihan itu. Sejujurnya ya, orang yang suka pamer itu yang diberi kelebihan. Coba ibu punya galang gelang emas yang bagus dengan karet gelang. Mana yang lebih sering gerakan tangan? Kalau kita ditakdirkan ada kekurangan versi kita ya, seperti lumpuh mata atau apa, telinga kurang mendengar, itu kan kekurangan versi kita. Allah kan tidak pernah menciptakan gagal, tidak ada cerita. Semuanya sempurna menurut ilmu Allah, perencana Allah, perhitungan Allah. Ada yang gak dikasih tangan, ada yang gak kaki, ada yang autis, ada yang macam-macam. Itu udah sempurna dalam ilmu Allah. Jadi jangan nyebut cacat. Cacat itu karena ketidakmengertian kita akan kemahaagungan Allah. Mungkin dengan anak begitu orang tuanya nanti beda pahalanya. ada yang tidak ada kaki, susah dapat kerja, belum lagi diremehkan. Itu dihitung oleh Allah. Luka di hatinya menggugurkan dosanya seperti apa. Daftar melamar kerja ditolak seperti apa. Ada perhitungannya, sempurna karena Allah Maha Adil. Jangan minder. Lihat orang yang lebih bagus, jangan iri. Kita gak akan jadi dia kok. Iya kan? Hidung kita misalkan pas-pasan ada yang mancung, udah biarin aja, itu hidung dia. Ngapain kita pengen hidung dia ya? Kulit, terima. Gak usah. Saya emang gak pengen kulit saya putih, dikasih coklat gini, udah gini aja. Kenapa harus capek ingin kelihatan putih? Dan gak lucu atuh putihnya cuma segini ya gak? Jadi seperti topeng horor. Hadirin, rambut kita gak usah dipirang-pirang. Udah pantesnya settingannya gini. Ini coklat, ini hitam. Sekarang ini coklat, ini pirang. Orang dari belakang nyangkanya bule. Bukan kan, gak enak kan. Bukan, saya bukan ikut campur dengan rambut orang ya. Udahlah, syukuri aja, betul? Lihat yang kira-kira menurut kita kurang bagus, jangan meremehkan. Karena mereka juga ciptaan Allah. Wah, petbun. Apa petbun? Pendek buntet, menghina penciptanya. Black magic apa? Karena hitam katanya. Kenapa kamu makin tua seperti lorok-lorok kacayan? Kerupuk kulit direndam, dosa nyebut kerupuk kulit direndam. Tua masa suka Allah. Pas reuni, kamu udah meninggalkan dunia hitam, maksudnya ubanan. Dosa, disangka dia ahli maksiat, ya kan? Hadirin, jangan meremehkan bentuk tubuh, suku, bangsa, kulit. Enggak, itu milik Allah semuanya. Ada yang suaranya kecil, ada yang suaranya bas, itu Allah yang menciptakan. Enggak boleh kita menghina seseorang hanya karena fisik yang dia sendiri tidak pesan. Dan itu ciptaan Allah. Dan kita harus siap Allah melakukan apapun dengan tubuh ini. Jadi tua, dinikmati hadirin. Jangan takut menjadi tua, dah pasti, benar? Yang takut itu gak jadi dewasa. Kan gak lucu. Penampilan tua, kelakuan kekanak-kanakan. Horor hadirin. Nikmati jadi tua hadirin, gak mungkin kita muda terus. Dan tidak usah bangga disebut awet muda, biasa aja. Dan gak mungkin awet, ya. Iya kan? Terima. Alhamdulillah, tumbuh uban tuh gak apa-apa. Kalau tiap uban tumbuh dicabut atau gundul, ya kan? Nikmati kulit jadi gak kayak dulu, ya. Keadaan fisik juga beda ototnya dengan dulu. Terima sambil diikhtiari untuk tetap bisa ibadah dengan baik. Kita sehat itu bukan untuk keren hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai usia 63 tahun six pack badannya tuh. Katanya begitu, seperti tumpukan batu, seperti gulungan kertas. Tapi tentu beliau begitu bukan untuk diposting. Saya jadi tahu ada postingan tentang saya ya, astagfirullahaladzim. Itu orang lain yang bikin tuh. Bukan untuk itu, kuat dan sehat itu untuk ibadah. Supaya kuat ibadah. Jadi kalau kita udah tua tetap jaga vitalitas, jaga makanan, jaga cara hidup. Supaya apa? Supaya tetap maksimal ibadah kita. Nggak nyusahin orang. Bukan supaya keren, bukan supaya dianggap awet muda. Enggak penting sebutan itu, udah enggak ngepek ya. Yang penting mah bisa jadi kuat ibadah. Alhamdulillah. Siap nih, tubuh ini belum tentu pulang bareng. Ada yang tangannya duluan, ada yang kakinya duluan. Tapi ini rata-rata ada yang udah duluan, gigi. Benar? Hadirin dinikmati, ya. Kalau suatu saat takdirnya sakit, kita sudah berusaha sehat, nikmati sakit. Karena ada dosa yang mungkin tidak bisa rontok kecuali dengan sakit. Kadang-kadang disakitin orang, ya gak apa-apa. Karena dalam disakiti orang bisa berguguran dosa bagi gugurnya daun-daun. Oleh karena itu, Kita harus rawat tubuh ini supaya Allah suka. Jangan dibikin maksiat. Yang matanya sibuk lihat ini apa? Lihat tayangan-tayangan. Allah lihat tidak? Allah lihat tidak ketika saudara buka situs yang enggak benar? Aurat orang lain lihat tidak? Siap-siap aja. Mungkin teguran pertama HP jatuh kena got ya kan? Itu teguran tuh. Tapi teguran kedua mungkin mata yang copot ya. Lah ini mata ciptaan siapa? Mata yang ngurus siapa? Allah tahu enggak mata kita dipakai apa? Tahu. Banyakan mana? Baca WA, baca Quran. Untung tetap dirawat oleh Allah. Nah, kalau misalkan ya, maaf ya, Allah kan maha sabar terhadap hamba-hambanya, mendahulukan rahmatnya daripada azabnya. Coba kalau setiap maksiat langsung dibales, habis kita ini. Matanya maksiat coplok satu. Ya. Ngedengar ngacang, teng, tuli. Ya. Ngomong putus ini. Apa, pita suara. Mikir ngeras, leng, hilang ingatan. Kita akan dihormati orang karena Allah masih nutupin aib, dosa, maksiat, kejelekan kita. Dan Allah sudah ditutupi, didatangkan untuk dapat ilmu. Dan sambil melangkah ke sini, malaikat rahmat menaungi itu. Kemudian binatang-binatang, ikan, cacing, pada mendoakan yang datang ke majelis ilmu. Duduk di sini, turun malaikat yang khusus mencari majelis zikir, memohonkan rahmat dan ampunan. Masya Allah, sudah ditutupi, diongkosi, diberi ilmu, diampuni, dikasih pahala, itulah Allah. Nah model-model kita mah pantasnya mah disambar petir hadirin. Jelebet, gosong, remek, sudah selesai. Ya apa coba, apa coba, apa coba kita ini, ha? Sholat barusan udah gak capruk, benar? Kenapa ini bacaannya lama benar? Baca apa aja sih ini? Terus we ngomel hadirin. Saya pengen tahu nih, nanti maghrib si A ngimamin enggak? Jangan-jangan cuma berani duhur dan asar. Ada yang busu udon. Nanti coba kotak infak lewat. Kan Allah tahu dompet saudara isinya berapa, tabungan berapa, tetap ya keluar yang itu lagi. Ya serius hadirin. Makanya bagi orang yang yakin Allah maha melihat, maha mendengar, itu beda hidupnya. Kembali ke virus corona ya, virus itu tidak bisa membawa mudarat kecuali dengan izin Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Nah kalau ada di suatu tempat wabah, yang di tempat itu jangan keluar. Itu pengorbanannya jadi amal soleh, yang di luar jangan masuk. Memang begitu, kita memang bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Ikhtiar itu tidak akan pernah keluar dari lauh mahfudz, tapi ikhtiar itu bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Apapun yang Allah tetapkan, kita ridho. Kalau toh kita harus mati karena virus, misalkan apapun, ya enggak apa-apa. Karena kita memang milik Allah. Sakitnya itu penggugur dosa. Mudah-mudahan wafatnya jadi husnul khotimah. Nah hadirin sekalian, memang banyak hikmah ya dengan adanya betapa mudah gitu. Saya tafakur yang begitu dikjayanya, wah. Dan sekarang tiba-tiba syut, menjadi terpuruk sekali. Baik secara izahnya, harga dirinya. Yang kemana-mana sekarang diblokir. Sulit keluar dari Cina, keluar. Dan kemana-mana tuh seperti, padahal kita tidak boleh ya. Etnis itu kan bukan pilihan Allah yang menghendaki. Tapi sekarang kalau ada, kita jadi curiga. Kemarin, waktu kembali dari tugas turun dari pesawat berbarengan dengan pesawat dari Cina, langsung gak napas ya. Aduh, gua cari masker gak ada. Hadirin. Astagfirullah. Padahal itu teh penceramah. Tetapi enggak napas, pengen napas ya enggak? Napas pakai mulut lebih besar lubangnya. Astagfirullah, a'udzubi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, dipikir-pikir, sekarang kan di Uyghur itu ditahan 1 juta orang. Nah, sekarang tertahan itu satu negara, betul? Yang di Uyghur yang pakai jilbab, yang pakai niqab, suruh dibuka. Sekarang pada pakai mereka. Iya, Pak. Lebih tertutup lagi, ya enggak? Matanya juga ditutup. Kayak kacamata, lihat, kan begitu foto-fotonya. Yang dia larang, dia pakai. Kemudian bersih sekarang pada nyari makanan yang halal. Karena makanannya bersih. Apa yang di... saya sih melihat bagaimana kekuasaan Allah ya. Mengangkat, merendahkan, membuka, menutup. Dahsyat, hanya bilangan waktu saja. Tidak ada serangan lewat nuklir atau pesawat udara. Tapi lewat virus saja sudah cukup. Itu juga, ini saya tidak berniat bahagia di atas penderitaan orang ya. Saya juga ingin orang tidak menderita. Yang kapal pesiar itu 3.100, niatnya honeymoon. Sekarang ada virus di sana, di karantina. Tidak mau keluar dari kamarnya, 2 minggu memenjarakan diri. Betapa mudah bagi Allah ya. Hadirin, jangan merasa puas dengan penderitaan orang. Walau bagaimanapun, kita harus menjadi makhluk yang rahmatan lil alamin. Berharaplah mereka dapat hidayah. Berharap dengan adanya ini, saudara kita Muslim di Uyghur itu dan Kazakh itu diberikan hak-haknya yang mendasar. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi kesombongan dimanapun, termasuk di negeri kita. Jadi pelajaran, dan terutama kita ya. Jangan sampai ujub takabur dengan otot, dengan harta, dengan ilmu, dengan profesionalisme, dengan jaringan. Jangan sampai merasa gimana gitu. Karena tidak ada apa-apanya. Kalau Allah mau membuat sesuatu bagi kita mah habis saja, ya kan? Lihat tokoh-tokoh kita juga yang wah bagaimana, tapi kalau Allah mau buka sedikit saja aibnya, sudah selesai. Sedikit loh yang dibuka. Kalau dibuka semuanya, saya kira tidak cukup lama penjara itu. Nah, hadirin sekalian, kalau kita mendengar berita seperti ini, harus jadi ingat Allah, kekuasaan Allah. Harus membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena yang bisa melindungi kita ya Allah saja. Harus kita menjadi orang yang lebih patuh kepada Allah. Dan lebih berlindung, pasrah kepada perlindungan Allah. Patuh, pasrah. Itulah harusnya buah dari corona itu. Membuat kita yakin kepada Allah. Dan membuat kita semakin patuh kepada perintah Allah serta pasrah kepada segala janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini ngantor jam 1 ya. Alhamdulillah. Tidak usah lama kok. Yang penting mah Allah ridho, nanti Allah yang menghujam. Jadi tidak usah memaksakan diri harus lama ceramah, tidak, karena mengerti atau tidak tuh karunia Allah. Berbuah jadi amal itu juga karunia Allah. Guru saya tuh sedikit sekali bicaranya, Pak. Dan sekali dinasehati, waduh. Bisa dikumpulkan itu nasihat guru selama 13 tahun. Efeknya luar biasa. Dan saya percaya seperti itu. Makanya sekarang mau selesai saja ya. That's all, ladies and gentlemen. Maaf, baru pulang dari Australia. Ujub. Alah. Dari Kang Agim jadi Kang Urun. Berita bahagianya, Masjid Al-Latif Darut Tauhid di Perth ini, yang asalnya gereja, sekarang sudah makmur, makmur. Masya Allah. Terharu, sekarang musim panas, 41 derajat kalau siang tuh. Kemarin. Di dalam mobil 46, jadi kalau masuk ke mobil AC belum dinyalakan tuh seperti masuk ke dalam oven. Tapi bergerak ke masjid. Di Selandia Baru itu ada yang saum Daud, Pak. Walaupun subuhnya jam 3:30, bukannya jam 9:30 malam. 9:15, Isya jam 12, Selandia Baru itu. Saum Daud, kalau udah ditolong Allah, kita mas Senin Kemis juga baru rencana, ya kan? Astagfirullah. Lalu tanah yang di belakang masjid juga rumah sudah dibeli, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekelilingnya nanti terbeli, dan tetangga-tetangga yang non-Islam di sana juga baik, senang dengan masjid, suka kalau ada acara datang begitu ya. Karena prioritas pertama dari kegiatan masjid itu adalah bersikap baik kepada tetangga. Mudah-mudahan suatu saat saya akan cerita saya belajar nyetir di sana. Ternyata saya baru tahu tuh fungsi speedometer. Di Indonesia kan nyaris jarang dilihat speedometer. Di sana tuh cuma lihat jalan speedo yang saking takutnya melewati batas. Di daerah ini 40-40, jadi tidak ada susulan itu nyaris tidak pernah ada. Karena sama kecepatannya, mau nyusul gimana ya kan. 40-40, 50-50, 60-60, betulan hadirin. Mau Ferrari, mau Lamborghini, sama gini. Ya. Hanya menang suara. Saya pernah naik motor di sana, belum tahu aturan, senang hadirin. Ada yang nyalip selain saya sendiri ya. Astagfirullah. Tapi sudah tahu aturan, pantas kenapa motor orang pada pelan, dan tergantung tanda di sana. Aduh, disiplin. Adin. Pokoknya kalau mau jagoan harus punya uang banyak. Karena pasti ditilang, tet, potret 1 juta, tren bisa sehari bisa 10 juta, 15 juta, dan dikejar itu, harus bayar. Ah, pokoknya soleh lah saya teh kemarin di sana tuh. Semua keberanian di Indonesia sirna, hadirin. Lihat lampu kuning kan, kalau di sini mah uji nyali ya, ah di sana. Betul-betul Pak, dan luar biasanya, saya diajarin teman nyetir di sana. Saya tanya, kenapa kok tahu persis semua aturan? Lah kami kan sebelum nyetir tuh harus tahu persis aturan dengan detail. Baru kami bisa nyetir. Dan patuh, jadi kalau misalkan mau nongol gitu, itu kan pasti lihat ke kanan sampai bersih baru kita keluar. Di kita ada sepeda 1 meter bergeser tuh mobil tuh, tidak berani tuh di belakang sepeda aja gini sampai ke tengah baru begitu. Lihatnya nyebrang, kalau mau nyebrang di tempatnya waktunya nggak ada yang lihat kiri kanan. Coba di kita nggak lihat kiri kanan, kenapa saya di kolong mobil gitu. Masya Allah. Sekarang bulan apa? Februari, Maret, April. Ya, kalau suatu saat saya tidak duduk lagi di sini, mungkin tetap semangat untuk datang ke sini sebulan sekali ya. Kenapa pada ngelihat kayak gitu? Nanti saja ceritanya. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Maha suci Allah lah yang mengatur segalanya ya. Masjid ini kapasitas segini, Allah datangkan ngepas seukuran masjid. Kemarin di Istiqlal, seukuran Istiqlal. Di Masjid Al-Latif, seukuran Al-Latif. Coba ceramah di sini yang datang sejumlah yang di Al-Latif, pasti jadi masalah ya kan. Atau ceramah di Istiqlal yang datang segini juga gak enak kan. Maha suci Allah Pak, beneran ya Pak. Nah giliran ngadakan acara di rumah, ya segitu juga yang datang tuh. Coba kalau berlimpah terlalu banyak, pasti jadi masalah. Allah Maha mengatur segalanya. Makanya jangan suka risolah dengan masalah yang kita hadapi. Karena masalah yang kita hadapi itu seluruhnya dalam kekuasaan Allah. Kita itu tidak disuruh menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh dekat dengan Allah, dengan masalah yang ada. Sehingga Allah nanti membimbing, memberikan solusi terbaik bagi kita. Makanya jangan sok pinter. Harusnya banyak tobat, banyak taat. banyak minta tolong ke Allah. Nanti ada sendiri jalannya. Semuanya dalam kekuasaan Rabbul Alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.